السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: سرير الملك. أحسن. والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش وقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم، وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أنك بكر الرفيع. سيان لي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala kajian kitab Talkhis Al-Hamawiyah atau Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke al-bab atau masih di al-bab al-ashir fi istiwa'illahi ala arshihi, bab tentang istiwa oleh Allah Ta'ala di atas arshnya. Dan kita membahas fasal dari bab tersebut, yaitu fasal tentang arsh dan kursi. Waalaikumsalam. Tentang arsh dan kursi. Kalau di Indonesia kan arsh adalah singgasana, kalau di Indonesia kan kursi ya kursi. Tetapi pemaknaan di sini selayaknya, karena ini berkaitan dengan akidah Islamiyah, maka harus ditafsirkan sesuai dengan bagaimana para salaf menafsirkan, karena mereka yang paling mengetahui tentang agama Allah setelah Allah dan Rasulnya tentunya. Maka kita akan membahas makna dari arsy secara lughah dan maksudnya dari segi akidah, begitu juga dengan al-kursi. Dan apakah pembahasan arsy dan kursi ini relevan untuk orang awam? Segala permasalahan akidah yang global dan mudah insyaAllah relevan, cocok untuk kalangan awam. Tidak ada kemudian kita bilang ini hanyalah layak dipahami oleh orang-orang mutakhasis saja atau asatidah atau tulabul ilm yang mereka konsentrasi di ilmu, tidak. Tapi untuk orang awam mereka juga layak dan sangat layak untuk memahami tentang hakikat arsh dari segi pemahaman salaf. Begitu juga dengan kursi. Karena berulang-ulang dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW itu menunjukkan bahwasanya hal seperti ini layak dipahami oleh orang awam. Namun seperti apa memahaminya begitu? Ya. Apakah arus itulah singgasana, selayaknya singgasana makhluk bentuknya seperti itu atau bagaimana? Ya, mari kita insyaallah akan berusaha memahaminya. Fasl wal arsyu fil lughah sarirul malik. Arsh dari segi bahasa adalah sarir. Sarirnya malik. Dan sarir itu berarti ya semacam kasur yang empuk, yang enak untuk diduduki atau selonjoran di atasnya atau sasarian di atasnya. Itu aslinya dari segi bahasa. Ya, sebagaimana tergambar di benak antum bagaimana seorang raja memiliki arsh. Ya. Yang kadang-kadang itu berupa kursi ataupun dia berupa apa? Dipan, ya, yang bertengger di atasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rafi di sini, Rafi. Enggak, kebanyakan di situ, kebanyakan orang nanti. Jin kor ini kebanyakan nanti, banyak godaan. Antum. Lewat sana, lewat sana. Orang antum. Insyaallah. Sarungnya bagus banget, Mas. Atlas favorit itu. Anda tahu. Di sini, sini, sini. Mulai situ juga, mulai situ. Meneruskan track rock ini. Sarirul Malik. Qala Allah Ta'ala an Yusuf. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf AS. Wa rafa'a abwayhi alil arsh. Kemudian mengangkat kedua orang tuanya di atas arsh, mendudukan beliau-beliau di atas arsh. Ini menunjukkan wallahu alam ayah dan ibunya Nabi Yusuf AS belum wafat ketika mereka menemui Nabi Yusuf AS sebagai seorang raja. Waqala an malikati Saba, berkata kemudian tentang Ratu Saba. Siapa itu Ratu Saba? Balqis atau Bilqis. Walaha arsun azim. Dia memiliki arsh yang azim. Ya. Kalau warafa'a abawihi alal arsh. Al-arsh di sini dia dengan al-arsh. Itu apakah al di sini jinsiyah atau ahdiyah atau istighraqiyah. Ahdiyah. Ahdiyah zihniyah. Yaitu arsh yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, berarti arsnya makhluk. Ya, bukan ahdiyah zihniyah kemudian ini berarti arsnya Allah, tidak. Ini enggak masuk akal juga karena enggak sesuai konteks. Kemudian walaha arsyun azim, berarti ini arsyun berarti mutlak dia, satu ars. Dan kemudian ditakyid dengan laha, dengan sibe jumlah laha, ini menunjukkan apa? Milik Bilqis itu. Yang pertama di surat Yusuf milik Yusuf, yang kedua milik Balqis. Artinya kedua ars ini ars yang berbeda dan miliknya makhluk. Ya Allah ciptakan semuanya itu, tapi miliknya makhluk. Nah berarti konteks arsiyah yang kita sedang bincangkan dari segi bahasa ini adalah arsnya makhluk. Sehingga kalaupun tergambar di benak antum, ya khalas seperti itu. Ya, khalas ya arsy makhluk, arsynya raja dari kalangan makhluk. Baik, sekarang kita beralih ke arsynya Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita sudah berbicara tentang itu, maka sama dengan berbicara tentang hal gaib yang secara mutlak sekarang gaib nih. Ya. Ya enggak ada yang enggak bakal ada yang bisa lihat wallahi, enggak bakal ada yang bisa. Ya, keadaan enggak ada Nabi sekarang. Alaihissalam nggak ada, jadi nggak bisa, nggak ada lagi kabar baru tentang itu, gaib sama sekali untuk sekarang, nggak mungkin seseorang bermimpi tentang Arsy Rahman Kemudian dia mendeskripsikan Ar-Rahman tanpa ada nas, lewat mimpi enggak bisa dan enggak boleh. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang Ar-Rahman. Kalau kita sudah berbicara tentang arsy Allah taala, berarti sini sudah masuk bab akidah, bukan bab semata-mata tafsir lagi. Ya, tafsir tapi juga masuk bab akidah. Dan ini berkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan main, bukan main-main. Kemudian juga ini adalah makhluk terbesar yang kita ketahui saat ini. Ya, makhluk terbesar yang kita ketahui, dan itu pun pengetahuannya bukan dengan idrakul his, tapi pengetahuannya dengan dalil. Adapun dengan his kita tidak melihatnya. Kita hanya secara akidah saja kita mengamininya dari segi dalil. Wa amma arsyur rahmanil ladzi istawa alaihi fa huwa, maka arsnya Ar-Rahman yang dia beristiwa di atas Ar-Rahman, ya, maka apa? Ini pakai masker nanti. Enggak ini ada masker ya? Pak umpama pakai masker langsung ini ada ini mau kayak gini. Pakai masker. Soalnya ya ikhtiar lah minimal, tapi juga enggak enak sama orang-orang sini. Kalau ada pakai masker ada sumuk nanti, sumpah. Tadana enggak mau kajian lagi, ada pulang nanti. Arsy Allah taala yang enggak harus ditutup banget, ya enggak apa-apa. Enggak, yang penting ada simbolisnya aja gitu loh. Arsy Rahman di sini arsyun 'azimun muhitun bil makhluqat bahwa a'laha. Arsy yang agung yang meliputi makhluk-makhluk. Tapi dia tetap makhluk. Ya, wa huwa a'laha, maka ikatan wa huwa a'laha. Dan arsy itu adalah yang paling tingginya dari makhluk-makhluk. Dan tetap termasuk makhluk. Wa akbaruha, dan paling besarnya. Kama fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini hadis Abu Dzar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Mas samawati as-sab' wal ardhuna as-sab' il 'inda al-kursiyyi illa ka halqatin mulqatin fi ardin falat. Tidaklah langit-langit yang jumlahnya 7 dan bumi-bumi yang 7 lapis ini 'inda al-kursi. Dia langit dan bumi seluruhnya completely dibandingkan dengan kursi setakar apa kira-kira. Seperti halqah mulqat, suatu halqah cincin kecil yang terlempar fi ardin falat, di bumi yang lapang, luas, kosong, empty. Maka secincin itu yang kalau dari jarak berapa meter, kalau di sana sekarang jarak berapa meter kita buang cincin itu di padang pasir luas, enggak kelihatan dia. Ya. Itu langit dan bumi loh, segitu loh. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kursi. Ya begitu. Langit dan bumi loh itu. Bukan bumi tok lah, bumi tok aja, bumi doang ini aja kita enggak bisa menjelajah semuanya. Bahkan satu Bekasi aja kita enggak bisa menjelajah satu Bekasi doang loh. Ya karena jalannya geradakan, tapi itu satu Bekasi, enggak bisa kita jelajah. Apalagi satu bumi. Tapi bumi itu pun 7 lapis. Dan ini wallahu a'lam menunjukkan apa? Kalau 7 lapis, bulat 7 lapis di dalamnya. Kemudian samawat as-sab'a, 7 lapis langit. Tapi kemudian semua itu ke halqatin mulqat. Nah, ini diantara dalil bagi orang-orang yang berpendapat bumi ini bulat, maka semua hal ini hanyalah kebulatan kecil, kehalqatin halqah, bulatan bundaran kecil langit dan bumi, ya terlempar mulqat, yaitu sesuatu yang seolah-olah apa ya rendah gitu loh, fi ardin falat. Di bumi yang di dataran yang luas gitu, kosong. Wa inna fadlal 'arsyi 'ala al-kursiyyi ka fadli al-falati 'ala tilka al-halqa. Dan halqa atau halqa di situ halqa atau halqa. Halqa. Dan sesungguhnya bagaimana arsy dengan kursi perbandingannya. arsy bagi kursi bagaimana? Ya seperti itu juga, sebagaimana bumi dan langit bagi kursi, maka kursi bagi arsy ya seperti yang terwujudkan itu. Kafadlil falati ala tilkal halqa. Masya Allah. Berarti enggak ada apa-apanya. Langit dan bumi ini enggak ada apa-apanya bagi kursi, dan kursi enggak ada apa-apanya bagi arsy. Bagaimana dengan langit dan bumi bagi arsy? Bagaimana dengan manusia yang aduh, serpihan yang terlalu kecil di langit dan bumi dibandingkan dengan arsy? Hina banget, apa kecil banget gitu loh. Ya. Padahal manusia ini sudah diciptakan dengan ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beramal saleh, beriman beramal saleh, maka mereka diangkat nanti ke surga, yang mana surga itu memiliki tingkatan a'laha wa awsatul jannah adalah firdaus, yang mana itu saqafnya atau fauqnya adalah apa? Adalah arsy. Ya begitu. Maka orang-orang yang masuk surga itu mereka berada di illiyin disebutnya. Ya illiyin, tempat-tempat yang paling tertinggi, yang tertinggi. Ya, enggak ada apa-apanya lah dibandingkan dengan dunia bumi dan samawat ini. Padahal kalau kita ke langit aja, kita lihat di langit sepertinya apa namanya? Unlimited gitu, enggak terbatas. Tapi ternyata dijamak langit dan bumi, yang mana kata Abdullah bin Mas'ud, jarak antara langit dasar dengan langit kedua itu sekitar 500 tahun perjalanan. Gimana kalau sampai 7 lapis langit? 7 kali 500, 450 tahun, 4500 tahun perjalanan. Hah? 3500, ya gak apa-apa, mubalok sedikit, namanya pedagang kan kadang kayak gitu, dilebihin dulu. Ntar di diskon dikit lah. 3500 tahun perjalanan, itu langit itu. Siapa yang bisa berjalan sampai segitunya? Gak bisa. Dan itu pun hanya kahalqatin mulqatin fi ardin falat, dibandingkan dengan kursi. Kursi pun begitu nasibnya dibandingkan dengan arsy. Maka bagaimana dengan Allahu Akbar? Enggak bisa diukur karena tidak kita ukur dengan akal kita. Lah yang wong seperti itu aja, ini aja kalau kita nalarkan dengan nalar aja enggak bisa diterima kok, karena emang terlalu sederhananya akal kita sebenarnya. Itulah ya. Tapi kita wajib mengimani ini karena hadis ini diriwayatkan dengan sahihnya. Qala al-muallifu Syekhul Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة العرشية والحديث له طرق وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في الصحيح وأحمد في المسند وغيرهم. Nah tadi kita berbincang tentang arsy fil lughah dan arsy fil aqidah. Arsy fil lughah berarti arsynya makhluk ya, dan arsy makhluk tidak melazimkan sama kaifiyahnya dengan arsnya khaliq, walaupun arsnya khaliq ya tetap makhluk juga, karena ars ini makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan merupakan zat Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Tapi kaifiyahnya memiliki perbedaan dengan kaifiyah ars makhluk lainnya. Arsnya Nabi Yusuf pada masanya, apakah mungkin disamakan dengan arsnya Allah taala walaupun sama-sama makhluk? Enggak mungkin lah. Nah, sesuai dengan hadis ini coba. Arsnya Allah aja, kursi aja dibandingkan ars Allah sebegitu luar biasanya. Apalagi langit dan bumi sekecil, apalagi cuman arsnya manusia yang kecil itu dibandingkan dengan arsnya Rahman. Taib, itu dari segi antara makhluk ada tawafuq al-lafz, tapi tawafuq al-lafz mutawafiq. Lafalnya sama, arsy, tetapi hakikat kaifiyahnya enggak sama, sama sekali enggak sama. Itu antar makhluk, ya. Maka tidak ada talazum antara tawafuqul lafz bitawafuqil kaifiyah, enggak mesti. lafal sama itu tidak mesti melazimkan samanya kebagaimanaan dari semua itu. Iya. Sebagaimana antum dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di syarahnya, antum kan punya kuku cakar, kucing juga punya. Kucing kalau udah emosi, dia kan darah tinggi gitu kan, dia apa mengeluarkan cakarnya langsung apa keluar, kucing dan semisalnya. Baik. Nah kalau misalnya hari Jumat antum melakukan taklim al-adhafir, ya kan, dipotong kukunya. Nah pas mau salat Jumat antum senggolan sama ikhwan lain, disenggol gitu, antum lagi sebel gitu kan. Habis itu apakah antum bisa mengeluarkan cakar antum seperti kucing? Gak bisa, padahal sama-sama punya cakar dan ceker, sama-sama ya. Tapi kesamaan tersebut tidak melazimkan kesamaan kaifiyah. Ya, kalau seseorang dibilang, Gus, sampean punya wajah enggak? Punya. Ketek punya wajah enggak? Iya, itu ya. Foto apa? Lo rapor itu lah gimana? Masa sama? Ya beda lah. Tapi kan sama-sama punya wajah. Kalau antum menetapkan antum punya wajah, berarti antum menyamakan diri antum dengan monyet. Karena monyet punya wajah. Lah enggak gitulah kata si Gus itu. Ya? Ya enggak tahu. Enggak bisa lah. Eh wajah saya, wajah saya. Wajah ketek, wajah ketek. Kamu pun wajah punya wajah, dibilang gitu. Enggak mesti wajah saya kesamaan kesamaan nama wajah ini melazimkan kesamaan apa? Kaifiyah, tata cara, sifatnya enggak beda. Walaupun ya mungkin juga sama gitu kan kadang-kadang. Ya, tapi kan Gus ada matanya, ada mulutnya, ada hidungnya. Kemudian kadang-kadang ketek itu ngomong kalimat yang batil. Ya, sampein juga Gus ngomong kalimat batil kan sama-sama. Itu gimana? Ya, oh nggak bakal mau disamain. Ya wis. Juga punya wajah Gus. Gimana? Sama nggak bakal mau samain. Bahkan wajahmu yang bid'ah itu pun nggak mau saya samain sama saya. Ya. Mereka pun mengakui hal seperti ini. Tapi ketika untuk Allah dan Allah sudah mengabarkan tentang dirinya, tentang wajahnya, dan Rasulullah telah mengabarkan tentang wajah dan Allah dan Rasulnya adalah syari' dan Rasulullah SAW kalimatnya, ya, sunnah Nabi SAW kalimatnya wajib kita terima. Kemudian mereka enggak nerima secara zahir kalam tersebut. Oh enggak bisa ini, kalau kita bilang Allah Ta'ala memiliki wajah berarti sama dong dengan wajah manusia. Lo sampean saja punya wajah dan mengabarkan kepada orang-orang sampean punya wajah, enggak mau disamain sama ketek kok. Kenapa kok untuk hak Allah yang sudah Allah klaim dirinya tentang itu, sudah Allah isbatkan, Rasulullah SAW tetapkan, tapi kok sampean malah enggak menerima hal tersebut dengan alasan itu melazimkan apa? Kepersamaan terhadap makhluk. Gimana? Ya. Ya, seperti itu, ikhwan. Oke, kita lanjut sebentar. Sebelumnya dalil tentang bahwasanya arsy itu muhithun bil makhluqat. Ini wa amma kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya, وأما كونه محيطا بالمخلوقات فالدليل على ذلك من قوله تعالى في الكرسي. دليلnya adalah istinbat dari dalil di ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Jadi di sini adalah tawafuq antara atau taufiq antara ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya apa dalilnya bahwasanya arsy itu meliputi seluruh makhluk Allah taala, dalilnya adalah wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Dalilnya adalah istinbat dari wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Loh kok gimana? Kan di sini ayatnya kursi. Kursi dan arsy beda atau tidak? Hakikatnya di sini berbeda. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Maka bagaimana ayat yang berbicara tentang kursinya meliputi langit dan bumi, antum malah mengistidbarkan dengan arsy. Maka kita bilang itulah mafhum muwafaqah atau qiyas aulawi dari kursi. Kalau misalnya kursiyuhu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard aja, kursi aja seperti itu, maka apalah lagi dengan arsy. Kursi meliputi langit dan bumi, padahal langit dan bumi dibandingkan kursi itu seperti yang tadi kita sebutkan di hadis Nabi SAW, seperti halqah mulqat fi ardin falat, gitu kan, seperti sebulatan cincin kecil dilemparkan ke sebidang luas tanah yang kosong. Itulah buat langit dan bumi, kursinya seperti sebidang tanah yang kosong. Nah sekarang arsy dikiaskan secara aulawi akbar dibandingkan dengan itu. Maka kursi bagi arsy adalah seperti kursi itu seperti apa? Bundaran cincin dilemparkan di bumi yang luas. Maka kalau kursi saja bisa meliputi langit dan bumi, arsy meliputi semuanya. Arsy meliputi semuanya. Karena di sini dikatakan juga wa akbaruha, bahwasanya dia adalah wal arsu a'zamu bikathir min kursi, yaitu arsy itu adalah makhluk yang terbesar. Taib, terbesar di sini kita bilang arsy itu makhluk yang terbesar. Apakah maknanya adalah arsy itu makhluk terbesar, mutlak terbesar, atau terbesar yang kita ketahui saat ini? Paham enggak maksud pertanyaannya? Apakah arsy ini makhluk, kita bilang arsy makhluk terbesar, taib, ini masih kalimat mujmal. Ya jelas tapi mujmal. Apakah arsy makhluk terbesar secara mutlak secara mutlak memang betul seperti maksudnya? Apakah arsy ini makhluk terbesar secara mutlak khalas, atau makhluk terbesar yang terkabarkan pada kita? Antum jawab yang mana? Ini ketika antum ditanya aja, tapi kalau antum enggak ditanya antum bilang aja arsy makhluk terbesar, selesai, enggak usah ditambah-tambah. Cuman ini sebagai pengetahuan berikutnya. Apakah arsy itu adalah makhluk terbesar yang makhluk terbesar secara mutlak pastinya gitu, atau makhluk terbesar yang saat ini kita ketahui? Saat ini kita ketahui. Apa bedanya kita berkata seperti itu, ikhwan? Kalau kita menjazmkan bahwasanya arsy ini makhluk terbesar pasti mujzam atau majzum, ya udah pasti, maka itu seolah melazimkan apa? Kita memastikan gitu. Tapi kalau kita katakan bahwasanya arsy makhluk terbesar yang saat ini kita ketahui, ini berarti ya kita menyerahkan perkara kepada Allah akan makhluk lainnya yang bisa, dan karena Allah Ta'ala maha mampu untuk menciptakan yang jauh lebih besar daripada arsy, itu tidak. Tapi mungkin Allah tidak mengabarkan atau itu terserah. Maka dia kata Allah kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa-apa yang tidak engkau ketahui. Ma la ta'lamun, isim mausul di sini am. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dengan lafal fi'il mudhari yakhluqu, adanya apa? Istimrar. Kalau wa khalaqa ma la ta'lam berarti setelah kita enggak tahu apa yang akan Allah ciptakan, apa yang sedang Allah ciptakan, apa yang telah Allah ciptakan dari segala macam makhluk, kita enggak bisa membatasi, ya ikhwan. Yang terbatasi sekarang adalah khabar, limited khabarnya. Maka yang kita ketahui saat ini adalah arsy itu makhluk terbesar. Dan kita tidak mengurusi dengan apa yang tidak Allah kabarkan, gitu loh. Mungkin enggak Allah Ta'ala menciptakan yang lebih besar daripada arsy? Yang 1000 kali lebih besar, kata Syekh Utsaimin. Yang 1000 kali lebih besar daripada arsy pun bisa saja Allah ciptakan. Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, itu akidah. itu. Jadi ketika antum ditanya berkelanjutan, apakah antum yakin bahwasanya arsy itu makhluk terbesar yang Allah ciptakan? Maka antum katakan arsy adalah makhluk terbesar yang Allah ciptakan yang kita ketahui saat ini dari dalil. Adapun yang tidak kita ketahui, kita serahkan pada Allah Ta'ala. Karena mungkin saja Allah Ta'ala menciptakan yang lebih besar darinya, karena Allah Maha Kuasa. Ya mungkin tidak, Allah Alam. Gitu. Kita serahkan kepada Allah, dan kita tidak boleh untuk mencari-cari lagi, karena tidak ada khabar lagi. Khalas, terputus khabar tentang yang gaib seperti itu. Ya begitu. Kembali ke وَيَخْلُقُ مَا لَتَعْلَمُنْ tadi. Ya, kalau misalnya kita melihat, misalnya Anda melihat di YouTube ya, beberapa orang-orang yang Allah berikan fadilah dan keutamaan dari ilmu duniawi, kedokteran, dan mengenal bakteri-bakteri di mikroskop. Ya, ada beberapa orang atau YouTuber yang mencoba untuk mengidentifikasi dan melihat dengan detail melalui mikroskop bakteri-bakteri atau makhluk-makhluk biologis yang ada di satu titik atau berapa titik air. Dikomparasikan tuh, ada yang air zam-zam, ada air got, ada air comberan, ada air apalah, pokoknya beragam air. Ditemukan kemudian di air zam-zam bakterinya itu malah nggak ada, masya Allah. Padahal ini yang meneliti ini orang Nasrani loh, Indonesia. Kemudian got, sampel air got, yaitu masya Allah, pas dilihat ternyata dalam satu atau dua titik air tersebut ada jutaan mikroba atau bakteri atau semacamnya, mereka semua hidup dan saling memangsa satu sama lain. Itu dalam dua titik doang. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Air comberan yang cuma dua titik, bagaimana dengan air got yang mengalir sepanjang hari dengan debit yang luar biasa? Dan itu semua musakhar oleh Allah Ta'ala. Allah tundukkan dan Allah kasih rizki masing-masing gitu loh. Masya Allah. Ya. Oke, kalau dalam hal yang mikro seperti itu aja, kita meyakini ini Allah urusin. Di sini baru kemudian kita akui lemahnya akal, maklumat, dan wawasan kita tentang makhluk-makhluk Allah. Oke, kalau ditanya apakah ada makhluk yang besar, lebih besar daripada arsy? Allahu a'lam jawabnya. Allahu a'lam. Ya antum kalau jawab tidak, itu seolah-olah antum udah memastikan. Tapi Allahu a'lam, khalas sampai situ kita enggak usah berbicara. Allahu a'lam. Mungkin iya, mungkin tidak, khalas. Apakah ada makhluk yang lebih kecil daripada arsy? Antum lebih kecil daripada arsy. Enggak ada apa-apanya. Tapi dengan lebih kecilnya itu antum diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk-makhluk yang tidak diberikan jaza dan hisab dan ba'ats di hari akhir nanti, Allah urus kok rezeki mereka. Iya, masyaallah, gitu. Termasuk yang lagi ngomong kita waktu cicak. Ada juga tadi malam melihat sampai cicak, karena teringat. Tiba-tiba banyak cicak di dekat pagar di kediaman Allah. Banyak cicak, oh ternyata banyak laron. Sampai Allah urus rezeki cicak saja. Untuk kita ambil ibrah, cicak yang enggak bisa terbang dan cuman bisa nempel di tembok. Coba angkat kaki dua aja tembok, jatuh dia mungkin. Bahkan di atas gitu nemplok menghadap ke bawah. Hah? Seru tepuk tangan aja jatuh. Ya khurafat baru biasa. Nah, kemudian habis itu mangsanya itu bukan hewan yang merayap sepertinya, tapi laron. Ajaib, masya Allah. Laron yang terbang. Nah, kalau antum dikasih rezekinya kayak gitu, kira-kira repot gak? Rezeki antum apa? Lalat. Masya Allah, nepok aja susah. Deketin udah pergi dia. Dan itu cicak gak ada yang pernah menyerah gitu loh dengan itu. Komplain kemudian ke Allah, ya Allah kenapa rezeki saya kok laron, gak ada yang lain gitu, mungkin kepik atau apalah gitu ya. Ini laron. Yang terbangnya cepat gitu. Kadang hilang sayapnya. Allah kasih hilang sayapnya. Rontok sayapnya. Jalan diterkam sama cicak. Dengan speednya cicak gitu. Luar biasa itu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan kemudian sampel kecoa juga dipakai. Di sampel kecoa. Kecoa dibenyekin. Kan benyek kecoa. Kan kemudian kan ada jeroannya gitu, yang kalau dibayangin masya Allah, apa dilihat langsung kayaknya sedap banget gitu. Diituin kecil aja gitu, taruh kemudian di mikroskop, dilihat masya Allah bakterinya luar biasa, jahat, buruk sekali, banyak sekali, dan itu hidup loh. Jadi kalau misalnya kecoa udah antum benyekin, kemudian ngocor gitu ya apa isinya, itu banyak mikrobanya di situ, banyak bakterinya tuh, dan itu Allah yang urus gitu loh, luar biasa. Luar biasa, ya. Dan dengan itu Allah Ta'ala tidak membebani kita untuk mengetahui detail semua itu. Sekarang kalau antum lagi tidur di kasur yang sudah 5 tahun gak pernah dijemur, itu ada apa aja di kasur itu? Ada makhluk yang Allah lebih tahu tuh. Antum gak tahu kan? Tapi apa? Kemudian sebelum tidur antum bilang apa? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, menyerahkan diri pada Allah dan menyerahkan perkara urusan pada Allah. Lihat, kalau enggak Allah urus, antum udah gatal-gatal besok pagi antum jadi Michael Jackson. Iya kan? gatel semuanya. Kutu bangsat. Dan asyaddu bangsatan daripada kutu bangsat masih banyak. Iya. Tapi Allah enggak membebani antum untuk itu. Allah hanya memerintahkan melalui lisan Rasulnya untuk mengucapkan doa-doa sebelum tidur. Luar biasa. Ya begitu. Jemaah sekalian, indahnya Islam. Ya. Baik, lanjut aja deh. Ya, fadhal kursi. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala, "Al-lughah as-sarir wa ma yuq'adu 'alayhi, wa amma al-kursiy alladhi adafahu Allah li وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه قال ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب والكرسي في اللغة يعني كرسي secara lugha as-sarir wa ma yuq'ad 'alayh di situ bacanya gimana? Ahsan, sahih, sama. Itu sarir atau Indonesianya sarir juga, deh. Kasur dan semisal itu ya. Kursi ya tempat duduknya ada yang kayu, ada yang kasur, ya seperti itulah. Wa ma yuq'adu 'alaihi dan apa-apa yang memang diperuntukkan untuk diduduki itu kursi. Ini jelas, ya. Wa ammal kursiyul ladzi adafahu Allahu ila nafsihi, adapun kursi secara aqidah yang mana di sini yang dinisbatkan kepada Allah taala, Allah taala menisbatkan pada dirinya wasi'a kursiyuhu, ya gitu, kursiyuhu, maka itu apa, mawdi'u qadamaihi taala, ya, tempat qadamaihi, kedua kakinya Allah subhanahu wa taala. Ini yang menjadi iskal bagi sebagian orang karena apa? Membentukkan Allah di benaknya dengan bentuk fisik begitu saja untuk sebagai kelaziman dari tafsiran kursi yaitu maudhi' qadamaihi qadamaillahi ta'ala. Faham misalnya? Kata siapa ini ikhwan? Kata Abdul bin Abbas. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-kursiyu maudhi'ul qadamaini. Beliau ngomong itu kursi, berbicara begitu, tempat kedua kakinya, itu dalam konteks berkaitan dengan Allah taala atau bukan? Tentang Allah, karena lihat wal arsyu, di situ la wal arsyu la la yaqduru qadaruhu, kan? La yaqduru qadrahu illallahu azza wa jalla, dan arsy tidak ada yang mampu untuk mentakdirkan ukurannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, menaksir ukurannya, mengetahui berseberapa besarnya kecuali Allah ta'ala. Taib. Arsh dengan sebegitu besarnya bagi Allah kecil enggak? Kecil, apalagi kita kalau pakai mafhum muwafaqahnya gitu, kalau pakai kiasnya, apalagi kita. Tapi ini perkataan siapa? Perkataan Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan diriwayatkan oleh anaknya Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Mukhtasar Al-Ulu karya Az-Zahabi. Sekarang kita itu mau ikut pemahaman salaf atau enggak, itu dia loh. Mau ikut salaf atau ikut mutakallimin? Atau ikut mutakallimin tapi belaga ikut salaf, mau yang mana? Ya kan gitu. Atau ikut mutakallimin dan menisbatkan ini perkataan mutakallimin adalah perkataan salaf juga. Enggak, khata ini. Abdullah bin Abbas diriwayatkan dalam kitab-kitab sunnah. Dan ini Abdullah bin Abbas, ulama'nya sahabat, di antara ulama'nya sahabat setelah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas yang merupakan salah satu ahlul bait Nabi SAW. Katanya menghormati ahlul bait. Dengerin. Gitu kan? Kemudian Abdullah bin Abbas yang disebutkan didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buat beliau, buat dia paham akan agama Allah. Arsy dan kursi termasuk agama bukan? Keyakinan terhadapnya agama Allah Ta'ala. Dan fiqih terbesar adalah fiqih tentang akidah, fiqih akbar, faqihu fid din. Beliau lebih paham tentang agama Allah Ta'ala dibandingkan kita. Ikut beliau. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada beliau tafsiran. Arsy ditafsirkan oleh beliau seperti ini. Dan beliau sahabat. Dan para sahabat terutama ulama'nya itu adalah aminul ummah. Mereka yang menjaga amanat ilmiah umat ini, kaum muslimin. Maka ilmu kita harus mengacu kepadanya. Kalau apalagi dalam masalah akidah ini. Kalau dalam masalah fikih mungkin ada khilafiyah di antara sahabat. Tapi dalam masalah ini tidak ada pengingkaran dari sahabat lainnya. Tidak ada pengingkaran dari tabi'in dan seterusnya. Maka tidak perlu kemudian kita gugat kalimat beliau. Masa kursi itu maudi'ul qadamain. Atau tempatnya qadamain. Pertama, bukankah kursi itu buat duduk? Nah, gitu pertama. Ya udahlah, enggak usah repot-repot antum kayak gitu. Ini sahabat kayak salah nih, salah. Oh, salah antum yang salah. Ya, kemudian kalau misalnya kursi dibilang maudhi'ul qadamain, berarti Allah punya kaki dong. Terus kenapa? Ya berarti mirip dong dengan makhluk. Itu kaki antum sama enggak kayak ceker ayam? Oh, enggak sama lah. Kan sama-sama kaki. Ini enggak sama, beda. Kaki anak kayak gini, ceker ayam beda. Antum sebagai makhluk tidak mau disamakan dengan makhluk lain. Dan Allah Ta'ala ya tidak mau disamakan dengan makhluk lah kalau gitu. Ya udah kok, kata beliau. Kalau enggak mau disamakan dengan makhluk, ya kita nafikan ini. Enggak ada, Allah enggak punya kaki. Nah terus kalau Allah yang mengabarkan, dan para salaf yang mengabarkan, kira-kira antum mau percaya apa enggak? Antum lebih tahu enggak dengan salaf dibandingkan salaf? Nah ini. Ya sebenarnya mereka itu pada hakikat memenjarakan diri mereka dari kebenaran. Ya kemudian okay, maudhi'ul qadamain. Kalau gitu, kalau Allah Ta'ala punya kaki, kemudian ini tempatnya kaki Allah, berarti Allah bertempat dong, membutuhkan tempat dong. Itulah mereka ahlul jidal. Ya, enggak mau terima gitu loh. Enggak mau. Tapi perkataan salaf ini kayaknya enggak bisa dicerna saat ini. Udah kita cari aja jarang keluar yang lain. Ya antum keluar nanti dari kebenaran. Wal arsu, kenapa? Kedinginan. Wal arsu la yaqduru qadruhu ila Allah azza wa jalla. Arsy itu hanya Allah Ta'ala yang bisa menaksir seberapa besarnya. Rahul Hakim fil Mustadrak wa qala innahu ala syarti syaikhaini wa qad ruya marfu'an wa shawabu annahu mauquf. Ya, ini mauquf tetapi dia semanzilah dengan hadis marfu', disebabkan la ijtihada fi hadzal amr, gitu. Enggak ada ijtihad dalam perkara ini. Dan walaupun juga ada titik berat yang memberatkan juga, karena Abdullah bin Abbas ini termasuk di antara abadilah yang banyak meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat. Maka sebagian ulama memang mengkhawatirkan kalau misalnya perkataan Abdullah bin Abbas ini adalah perkataan berasal dari Israiliyat. Tetapi talaqqil ummah biqabuli hadzal qaul itu menunjukkan insyaallah sahihnya perkataan Abdullah bin Abbas ini. Yaitu umat ini, kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah menerima perkataan Abdullah bin Abbas dan mempelajarinya dan mengajarkannya, itu menunjukkan insyaallah akan sahihnya perkataan Abdullah bin Abbas dan bolehnya kita menafsirkan kursi Allah maudhi'ul qadamain. Makanya tadi dari awal ada bilang, kalangan awam bisa insyaallah mempelajari ini, cuma harus belajar. Karena mereka ketika oh arsnya Allah, mereka kemudian membayangkan arsnya Allah itu arsnya makhluk biasa. Eh benar, makna lugawinya sehingga sana betul. Kursinya Allah, iya makna lugawinya kursinya Allah, kursi chair ya. Tapi kemudian ketika ini ternyata kursi Allah dan ars Allah itu beda dengan kursi dan ars makhluk, walaupun kursi dan ars juga makhluk, maka perlu belajar lagi mengenai tafsiran dari arsy dan kursi. Maka pahamkan untuk orang-orang misalnya, kursi Allah itu apa sih? Antum bilang kursinya Allah adalah tempat kedua kaki Allah. Mereka akan linglung juga. Allah punya kaki dong. Jelaskan kemudian akidah yang benar. Berarti Allah membutuhkan tempat dong. Biasanya ngomong kayak gitu tuh biasanya malah justru yang tulapnya. Ya makin tulap, makin belajar, makin repot itu. Berarti Allah butuh tempat dong. Masa kakinya butuh tempat dan seterusnya. Karena antum membayangkan gimana bertempatnya Allah Ta'ala. Coba enggak usah antum udah imani aja kelas selesai. Iya, antum membayangkan sesuatu yang jauh jutaan atau miliunan kali lebih besar daripada akal antum. Enggak kuat, udah enggak usah. Ya, mendingan antum nimba ember aja. Dah. Mendingan antum kerjakan hal-hal yang sesuai kapasitas manusia dan akalnya. Udah, imani selesai. Wa hadzal ma'na alladhi dzakarahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil kursiyyi huwa al mashhur baina ahli sunnah. Ini yang masyhur di antara ahli sunnah dan ini yang mahfuz. Ini yang mahfuz berarti ini yang terangkat dia ke derajat yang layak berhujjah, kita berhujjah dengannya. Mahfuz tersimpan lawan dari syadz. Wa ma ruya anhu annahu al-ilmu fa ghairu mahfuz. Adapun walaupun riwayat yang menyatakan bahwa kursinya Allah itu adalah ilmu ya Allah, maka ini tidak mahfuz. Ya, biasanya lawannya mahfuz itu syadz. Wa kadzalika ma ruya 'anil Hasan annahu al-'arsyu, bahwasanya kursi adalah 'arsy, berarti sama kursi adalah 'arsy, 'arsy adalah kursi, maka ini dhaif. Dhaif riwayatnya dan tidak sah, bahkan dia menjadi apa? Menjadi munkar. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membedakan antara 'arsy dengan kursi. Ya, maka ketika ada sampai derajat Al-Hasan Al-Basri, kalau misalnya beliau menyatakan bahwa saya arsy adalah kursi, kursi adalah arsy, maka kita katakan batil, hatta beliau termasuk salah. Tapi ini kan dhaif riwayatnya, maksudnya enggak ternisbatkan kepada beliau dengan baik gitu loh. Enggak, beliau enggak mengatakan gitu, kita bilang. Ini hanyalah riwayat dhaifah. La yasihu mi'an Al-Hasan. Bukan Al-Hasan, enggak, beliau enggak ngomong gitu, dhaif riwayatnya, berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Begitu ya ikhwan. Ya. Taib, sampai sini paham ya insyaAllah. Berarti kita udah paham betul-betul apa itu arsh. Ya, arsh itu adalah sarir al-malik. Gitu kan? Dalilnya secara bahasa ada dalam Al-Quran. Ya, dari surat Yusuf, kemudian bercerita tentang walaha arshun azim. Siapa? Ratu Bilqis. Kemudian arsh yang Allah Ta'ala beristiwa di atasnya, itu arsh yang yahtawi atau muhitun bi kulli makhluqat, di bawahnya ya, dan juga ada dalil yang berkaitan dengannya, perbandingan antara kursi dengan langit dan bumi, dan perbandingan antara arsy dengan kursi. Ya, mas samawati sab' wal arduna sab' 'indal kursiyyi illa ka halqatin mulqatin fi ardin falat. Masyaallah. Wa inna fadla al-'arsy 'al kursi kafadl al-falati ala tilka al-halqah. Masyaallah. Kemudian kursi dari segi bahasa, as-sariru wa ma yuq'adu alayhi, ya kan? Sarir, kursi adalah sarir wa ma ataupun yang didudukkan di atasnya, itu kursi. Apakah kursi dengan singgasana itu sama? Kalau untuk masalah akidah ini kita katakan tidak, karena ketika kita mengatakan keduanya sama, satu zat, satu makhluk, maka itu berarti bertentangan dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Maka apa-apa yang bertentangan dengan hadis, walaupun secara uruf mungkin saja terjadi, itu kita harus mengacu pada hadis. Tapi mungkin nggak seseorang nanti misalnya dia punya singgasana, raja ini punya singgasana, dan dia menyebut singgasananya kursi, boleh nggak? Ya terserah dia, karena itu urusan dia gitu loh. Ya, bahkan dia namain singgasananya misalnya kijing pun gak apa-apa, ini kijing saya gitu loh. Atau dinamain singgasana kuburan pun gak masalah, terserah dia. Tapi ketika ini tentang Allah Ta'ala, milik Allah, arsnya Allah, kursinya Allah, maka kita mengacu pada ilmu, bukan pada urf biasa ya, atau keinginan orang. Jadi kursi secara tafsiran syar'i yang disebutkan oleh Ibnu Abbas apa? Maudi'u al-qadamain. Ya, qadamain siapa? Qadamainnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimananya enggak usah diomongin karena enggak nyampe akal kita. Begitu wallahu taala alam. Ya, cukup. Dari siapa? Dengan siapa di mana? Passwordnya. Dari siapa? Johan Iskandar. Izin bertanya Ustaz. Apakah bisa kita sedikit simpulkan bahwa segala redaksi al-asma wa sifat yang Allah kabarkan kepada manusia sekedar agar bisa dipahami oleh akal manusia yang terbatas, sementara hakikat atau kaifiahnya hanya Allah yang tahu, bagaimana wajahnya, tangannya istimewa, dan lain-lain. Baik. Apakah penmutlakan asma dan sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya di Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya di As-Sunnah itu adalah penyederhanaan bahasa agar dipahami oleh oleh manusia tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Ada. Maka kita katakan bahwasanya dikhawatirkan kalau kita katakan begitu, ya, itu membuka pintu kerusakan, yaitu nanti ahli kalam bakal beralasan ini kan hanya penyederhanaan bahasa. Enggak. Kita bilang ini adalah khabar dari Allah, bukan sebatas penyederhanaan, karena memang Allah betul-betul ingin memperkenalkan dirinya, tentang dirinya kepada kita. Bukan sebatas penyederhanaan pemaknaan supaya masuk logika manusia. Gitu, enggak. Kita katakan bahwasanya apa? Itu cukup kita katakan itu adalah khabar dari Allah dan Rasulnya, selesai. Enggak perlu kita kemudian mengalaskan, mendasarkan bahwasanya itu hanyalah suatu penyederhanaan karakter dengan pembahasan yang bisa dipahami oleh kita. Iya betul, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar kita memahami, ya, Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Iya, supaya kita paham, betul. Kemudian walaqad arsalna wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyin lahum, betul. Kami telah mengutus para rasul, ya. Jangan pada main HP dong. Masalah nasai. Tak kira main HP. Sudah nasai nanti habis ini. Sering masuk tadi. Sudah nasai. Antum jangan-jangan gak dengerin. Susah kan mau ngomongin lagi. Mau ngomongin lagi susah. Aduh, sampai mana tadi anda ngomong? Hah? Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami utus rasul kecuali dengan bahasa mereka untuk menjelaskan mereka. Betul. Tapi bukan sebatas pembahasan, melainkan untuk pemaknaan hakikat. Hakikat di sini apa? Yaitu hakikat pemaknaan, yaitu hakikat yang sesuai dengan lughah yang diturunkan. Ya, bukan untuk dilogikakan bagaimana, tetapi untuk difahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini dan nama ini. Baik. Kemudian apalagi ya tadi mau ngomongin? Apalagi tadi pertanyaannya? Ada yang mau ngomongin lagi? Di akhir kalimatnya apa beliau bilang? Sementara hakikat kaifiahnya hanya Allah yang tahu, bagaimana wajahnya, tangannya. Taib, hakikat kaifiahnya hanya Allah yang tahu. Sahih, kalau hakikat kaifiahnya untuk saat ini hanya Allah yang tahu. Ya. Bagaimana kebagaimanaan tentang sifat-sifat Allah hanya Allah yang tahu. Nah, adapun beberapa sifat dzatiyah Allah taala mungkin enggak manusia melihatnya langsung, mungkin nanti di hari akhir, yaitu ketika orang-orang mukminin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara hakiki dengan kaifiahnya. Saat itulah kemudian, dan dalam hadis-hadis tidak disebutkan kemudian orang-orang kemudian membahas tentang tata cara kaifiah wajah Allah, enggak. Mereka menikmati apa yang mereka lihat, dan itu sebaik-baik perkhidmatan, dan semoga Allah taala mengkaruniakan anda dan antum masuk surga dan dimudahkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita dari azab akhirat dan kesulitan hari kiamat. Jadi seperti itu. Jadi bukan sebatas penyederhanaan bahasa, bukan. Kalau ada ikhwan yang datang suruh masuk aja, suruh kajian. Ada yang datang enggak? Suruh ikut kajian. Oh ya. Jadi bukan sebatas penyederhanaan bahasa, ya. Karena kalau kita pakai alasan seperti itu, ini sekadar pembahasan saja. Enggak usah ngomong kayak gitu. Karena ahlul kalam pun ngomong kayak gitu. Ya, ini semua hanyalah sebatas majaz. Sebatas majaz supaya manusia lebih memahami dengan bahasa uruf kita. Enggak. Hakikat seperti itu. Hakikat secara makna ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Khulas. Ahsan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.